السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، معاشر المسلمات، الحاضرين والحاضرات، رحمني ورحمكم الله. الله تبارك وتعالى رب العزة والجلالة ورب الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة telah mengumpulkan kita di atas agama Islam. Dan inilah nikmat yang sangat besar yang diberikan Allah tabaraka wa ta'ala kepada seorang hamba. Tanpa Islam, tak seorang pun yang akan bisa sampai ke surga. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agamanya, Allah tidak akan pernah terima itu darinya. Di akhirat, dia pasti menjadi orang yang merugi. Neraka untuk selama-lamanya. Maka kita memuja dan memuji Allah, bersyukur atas rahmat dan nikmatnya, di mana kita diberikan anugerah menjadi seorang Muslim. Apatah lagi kalau ayah kita Muslim, ibu kita muslimah, dan kita tidak pernah tersentuh oleh yang namanya kekafiran dan kemusyrikan. Salawat dan salam untuk Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulul Huda wa Nabiul Mustafa, yang telah membawa Islam itu, yang telah membawa Islam itu ke dunia, ke alam, tentu dengan izin, dengan rahmat, dengan masyiah daripada Allah tabaraka wa ta'ala, beliau pun telah berhasil untuk mengibarkan bendera Islam di permukaan bumi. Dan panji-panji Islam itu berkibar, dilanjutkan dari generasi ke generasi berikutnya, sampailah generasi kita. Walau ketika sampai di generasi kita, panji-panji Islam itu tidak semegah, sekuat panji-panji Islam di saat Rasulullah SAW hidup bersama para sahabat. Tidak juga para khilaf, khalifah-khalifah, kaum muslimin setelah mereka. Akan tetapi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di generasi kita, Islam itu masih sangat nyata adanya. Dan kita masih mendapatkan secercah cahaya Islam, untuk dengannya kita bisa meraih ridho Allah tabaraka wa ta'ala. Dan nikmat sampai Islam kepada kita merupakan nikmat terbesar. Dan berarti Rasul yang membawa Islam kepada kita adalah yang paling berjasa di dalam hidup kita. Ma'asyarul muslimin, hari ini kita bertemu untuk Islam itu. Dan di dalam agama Islam, Rasul kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda,